Dan ke-18, belajar nahwu tanpa guru bersama Ustaz Didik Suyadi Hafidhullah Ta'ala, bab Naibul Fa'il. Kami ucapkan selamat belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita lanjutkan kembali pelajaran kita, pembahasan kitab Muyassar. Kita telah sampai di halaman ke-37 dari kitab ini, yaitu pembahasan Naibul Fa'ili, yaitu marfu'atul asma. Isim marfu' yang kedua adalah Naibul Fa'il, pengganti dari fa'il. Apa itu Naibul Fa'il? Di sini penulis menyebutkan bahwasanya definisi dari Naibul Fa'il, huwa ismun marfu'un. Dia adalah isim yang marfu'. Waqa'a ba'dal fi'li al-majhuli, terletak setelah fi'il majhul. Inilah yang membedakan dengan isim marfu' sebelumnya, yaitu fa'il. Kalau fa'il definisinya ismun marfu'un waqa'a ba'dal fi'li al-ma'lumi. Jadi kalau fa'il itu isim marfu' yang terletak setelah fi'il maklum. Sedangkan naibul fa'il itu waqa'a ba'dal fi'li al-majhuli, dia terletak setelah fi'il majhul. Wadalla ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Dan naibul fa'il itu menunjukkan atas orang yang waqa'a 'alaihi, jatuh padanya al-fi'lu, perbuatan. Yang dikenai suatu pekerjaan atau perbuatan. Ini namanya naibul fa'il, atau pengganti dari fa'il. Saya ulang bahwasanya definisi naibul fa'il adalah ismun marfu'un, isim yang marfu. Oleh karena itu tidak mungkin naibul fa'il itu nanti mansub ataupun majrur. Waqa'a ba'dal fi'li al-majhuli, letaknya setelah fi'il majhul. Maka tidak mungkin naibul fa'il letaknya sebelum fi'il majhul atau setelah fi'il maklum. Jadi naibul fa'il itu letaknya setelah fi'il majhul. Sehingga di sini seorang sebelum dia memasuki marfu'atul asma, hendaknya dia faham, yaitu membedakan antara fi'il maklum dan fi'il majhul, dia sudah faham. Baik itu fi'il madhi maupun fi'il mudhari. Wadalla ala man waqa'a 'alaihil fi'lu. Dan naibul fa'il itu menunjukkan orang yang dikenai pekerjaan. Mislu, contoh, kita lihat di sini susunannya fi'il. Jadi fi'lun fa'ilun maf'ulun bihi. Di yang kanan, kolom yang kanan ada fi'il, ada fa'il dan maf'ul bih. Contoh misalnya, doroba aliyun al-kalba. Doroba aliyun al-kalba. Ali telah memukul seekor anjing. Ali telah memukul seekor anjing. Doroba itu fi'il, dia fi'il madi. Dan doroba adalah fi'il madi maklum, kata aktif, memukul. Doroba aliyun. Aliyun di sini dia sebagai fa'il, pelaku. Siapa yang memukul anjing? Ali. Al-kalba ini istilahnya maf'ulun bihi. Dalam bahasa kita dia objek. Jadi doroba aliyun al-kalba, di kalimatnya adalah kalimat aktif. Apabila kita hilangkan fa'ilnya, di kalimat ini, kalimat aktif ini, fa'ilnya dibuang, maka berubah kalimatnya. Dalam bahasa Indonesia menjadi kalimat pasif. Menjadi fi'ilnya yang tadinya maklum berubah menjadi majhul. Kemudian yang tadinya objek, maf'ul bih, dia berubah menjadi naibul fa'il. Sedangkan fa'ilnya kita hilangkan, sehingga menjadi duriba al-kalbu, anjing telah dipukul. Jadi anjing telah dipukul, duriba al-kalbu. Kita lihat, awalnya adalah Doroba Aliyun al-Kalbah. Ali telah memukul anjing. Ali telah memukul anjing. Fi'ilnya fi'il maklum, doroba. Kalau kita buang, kita hilangkan Aliyun fa'ilnya. Jadi kalau dihilangkan fa'ilnya, maka yang tadinya fi'ilnya maklum, bentuknya aktif, menjadi majhul. Doroba adalah fi'il madi, maklum. Bagaimana cara membuat majhulnya? Kaidahnya bahwasanya di kasrah satu huruf sebelum huruf yang terakhir, kemudian semua huruf yang berharokat sebelumnya di dhommah. Jadi doriba, kemudian do-nya di dhommah menjadi duriba. Kemudian yang kedua, yang tadinya maf'ul bih, objek. Objek atau maf'ul bih, itu nanti i'rabnya pasti mansub. Akan tetapi apabila fa'ilnya dihilangkan, fa'ilnya dibuang dari kalimat tersebut, maka maf'ul bih-nya, kedudukannya nanti berubah menjadi na'ibul fa'il. Dan na'ibul fa'il termasuk salah satu dari marfu'atul asma, sehingga dia marfu'. Maka menjadi duriba al-kalbu. Anjing telah dipukul. Kalau kita i'rab, duriba fi'lun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi. Kalau fi'il madi, dulu kita ingatkan bahwasanya semua fi'il hukum asalnya mabni, kecuali fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan nun taukid maupun nun inas. Dan di sini duriba adalah fi'il madi, sehingga dia mabni. Tanda mabninya di sini duriba adalah dengan fathah. Kemudian al-kalbu, kedudukannya sebagai na'ibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu mufradun. Jadi al-kalbu adalah na'ibul fa'il, dia marfu dengan tanda dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian contoh berikutnya, kasarat al-bintu al-ina'ah. Seorang anak perempuan telah memecahkan sebuah bejana. Al-ina'ah. Al-bintu, kita lihat di sini kasarot, dia adalah fi'il madi maklum. Dan kaidahnya kemarin sudah kita sampaikan, setiap ada fi'il maklum, pasti ada fa'il. Dan fa'ilnya adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dahu, yaitu isim marfu' yang terletak setelahnya, setelah fi'il maklum tadi. Dan di sini al-bintu, dia sebagai fa'il. Dan kemarin sudah disampaikan bahwasannya hukum memberi tanda mu'anas untuk fi'il. Di sana ada yang wajib, ada yang boleh. Untuk keadaan ini, kasarot al-bintu, karena al-bintu adalah isim dohir, mu'anas hakiki, langsung bersambung dengan fi'ilnya, maka wajib memberikan tanda mu'anas untuk fi'ilnya. Karena fi'ilnya fi'il madi, maka tanda mu'anasnya adalah ta'ut ta'nithi as-sakinatu. Tak ta'nis as-sakinah. Sehingga kasarot al-bintu al-ina'ah. Seorang anak perempuan telah memecahkan sebuah bejana. Al-ina'ah ini maf'ul bih. Kalimatnya adalah kalimat aktif. Jika kita mau membuang fa'ilnya, subjeknya dibuang menjadi kalimat pasif, maka fi'ilnya diubah menjadi fi'il majhul. Kasarot menjadi kusirot. Menjadi kusirot. Akan tetapi, kita lihat bahwasannya na'ibul fa'ilnya bukan al-bintu. Akan tetapi na'ibul fa'ilnya adalah maf'ul bih sebelumnya. Yaitu al-ina. Al-ina ini dihukumi mudzakkar. Sehingga bukan kusirot, akan tetapi kusiro al-ina'u. Karena kaidah antara na'ibul fa'il dengan fi'ilnya sama persis dengan kaidah antara fa'il dengan fi'ilnya. Dari sisi hukum, memberikan tanda mu'annas untuk fi'il ini sama dengan fi'il dengan fa'il. Karena al-ina'u dihukumi mudzakkar, mudzakkar majazi oleh orang Arab, sehingga tidak benar jika kita katakan bejana telah dipecahkan dengan kusirat al-ina'u. Akan tetapi taknya dibuang menjadi kusiro al-ina'u. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian yang berikutnya, yang ketiga, yashrabu al-waladu al-labana. Seorang anak laki-laki sedang minum al-labana, susu. Yashrabu dia fi'il mudhari. Syariba yashrabu. Sedang minum. Dia fi'il mudhari. Fi'il mudhari maklum. Al-waladu sebagai fa'ilnya. Al-labana maf'ul bih. Dan ini kalimatnya kalimat aktif. Apabila kita membuang fa'ilnya, dijadikan bentuk pasif, yang tadinya yashrabu dia fi'il maklum, diubah menjadi fi'il majhul. Kaidahnya bagaimana kalau fi'il mudhari? Yaitu cara membuat fi'il majhul untuk fi'il mudhari, kaidahnya adalah yang pertama di dhammah huruf yang pertama. Jadi huruf yang pertama dari fi'il mudhari tersebut kita dhammahkan. Kemudian satu huruf sebelum huruf yang terakhir di fathah sehingga menjadi yusrobu. Karena fa'ilnya dihilangkan, maka maf'ul bih-nya nanti kedudukannya berubah menjadi naibul fa'il. Yang tadinya i'rabnya mansub menjadi marfu' sehingga menjadi yusrobu al-labanu. Susu sedang diminum. Kemudian contoh berikutnya, yadribu Muhammadun al-hirrata. Muhammad sedang memukul al-hirrata, kucing. Yadribu ini fi'il mudhari maklum. Fi'il mudhari maklum. Muhammadun sebagai fa'il. Al-hirrata maf'ulun bihi. Objek. Apabila kita buang Muhammadun, fa'ilnya kita hilangkan, maka menjadi, yaitu fi'ilnya diubah menjadi bina' majhul. Fi'ilnya diubah menjadi bina' majhul. Menjadi yudrobu. Kemudian masih diingat, dilihat. Naibul fa'ilnya itu mana? Karena naibul fa'ilnya adalah objek sebelumnya, yaitu al-hirrota ini berubah menjadi naibul fa'il, dan al-hirrota dihukumi mu'annas, hakiki, sehingga menjadi tudrobu al-hirrotu. Bukan yudrobu, tetapi tudrobu al-hirrotu. Yaitu kita berikan tanda taknis dalam fi'il mudhari'nya. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan, sebagaimana fa'il, naibul fa'il juga terbagi lagi menjadi dua. Jadi naibul fa'ili, naibul fa'il terbagi menjadi dua. Yang pertama dhohirun, yang kedua dhomirun. Jadi isim dhohir dan dhomir. Ini sekali lagi penting pembahasan tentang dhomir, karena ketika memasuki marfu'atul asma, mansubatul asma, atau yang setelahnya majrurotul asma, dhamir itu masih dibahas. Sehingga hendaknya apabila kita belum memahami secara sempurna tentang masalah dhamir, kita ulang kembali pelajaran dhamir. Saya ulang, naibul fa'il di sini di kitab Muyassar yang pertama disebutkan ada dua macam. Yang pertama dia berasal dari isim dhohir, yang kedua dari dhamir, kata ganti. Kita lihat contohnya. Futiha al-babu. Futiha itu fi'il majhul dari fataha. Kalau fataha itu membuka, kalau futiha telah dibuka. Al-babu ini isim dhohir. Jadi futiha al-babu, kalau kita irob, futiha fi'lun madin mabniyun alal fathati. Al-babu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Jadi al-babu di sini statusnya dalam kalimat sebagai naibul fa'il, i'rabnya marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah, li'annahu mufradun. Karena al-babu adalah isim mufrad. Jadi al-babu ini contoh naibul fa'il berasal dari isim dhohir. Kemudian contoh berikutnya, su'ila al-ustadu. Ustad telah ditanya. Su'ila ini fi'il madi majhul yang bentuk maklumnya adalah sa'ala. Al-ustadu yaitu isim marfu yang terletak setelah fi'il majhul. Maka dia naibul fa'il. Jadi al-ustadu ini adalah naibul fa'il. Ini contoh dari isim dhohir. Sedangkan contoh untuk dhamir, kita lihat umirtu. Maka di sini penting sekali seorang dia menghafal tasrif lughawi. Menghafal tasrif lughawi yaitu fi'il disambung dengan dhamir. Yaitu tasrif fi'il yang dia disambung dengan dhamir ini penting sekali. Jadi umirtu ini adalah fi'il bina majhul. Dia fi'il majhul. Kalau kita tasrif, fi'il maklumnya adalah amaro. Jadi fi'il maklumnya adalah amaro. Kemudian berubah menjadi umiro. Jadi berubah menjadi umiro. Diperintahkan. Sebagaimana fi'il maklum bisa ditasrif amaro, amaro, amaru, sampai ketemu nanti amartu. Demikian juga umiro. Umiro, umiro, umiru, nanti ketemu saya telah diperintahkan adalah umirtu. Saya telah diperintahkan, itu bahasa Arabnya umirtu. Mana naibul fa'il dari umirtu? Kita katakan kaidahnya bahwasanya apabila ada fi'il majhul, pasti ada naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya dicari di mana? Yaitu isim marfu yang terletak setelahnya, setelah fi'il tersebut. Ini jika ada. Kalau enggak ada berarti pada fi'il tersebut. Kalau pada fi'il tersebut, maka naibul fa'ilnya berupa dhamir. Sekarang umirtu setelahnya tidak ada kata, tidak ada isim marfu setelahnya. Sehingga naibul fa'ilnya adalah dhamir yang terletak pada fi'il umirtu. Dhamirnya namanya ta' fa'il. Umirtu naibul fa'ilnya adalah ta'ul fa'ili. Di naibul fa'ilnya ta' fa'il ini, dialah naibul fa'il dari fi'il umirtu. Kalau kita i'rab, karena dia dhamir dan kaidahnya dhamir termasuk salah satu di antara isim-isim yang mabni. Kalau kita i'rab, umirtu kita i'rab sebagai fi'il, fi'lun madin mabniyun ala sukuni. Jadi umirtu itu fi'il madi mabni dengan tanda sukun. Itu litisolihi bidomiri rof'in mutaharrikin. Karena dia bersambung dengan domir rofa mutaharrik. Nanti ada istilah demikian. Itu karena dia bersambung dengan ta'fail. Kemudian na'ibul fa'ilnya. Kemudian atta'u taknya adalah domirun mutasilun mabniyun ala dommati. Jadi tu di situ ta'failnya adalah domir mutasil. Karena domir maka mabni. Mabni dengan tanda dhammah. Ya, sebagai naibul fa'il. Kemudian umirta. Artinya engkau seorang laki-laki telah diperintah. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya tak fa'il itu. Naibul fa'ilnya tak fa'il. Dan tak fa'il termasuk dhamir mutasil yang rofa. Dhamir mutasil yang rofa. Maka penting sekali, sekali lagi, penting seorang itu memahami betul tentang permasalahan dhamir. Kata ganti. Jadi umirta, mana naibul fa'ilnya? Tak fa'il. I'rabnya bagaimana? Ya, karena dia dhamir, maka mabni. Maka atta'u dhamirun mutasilun mabniyun alal fathati. Dia dhamir mutasil mabni dengan tanda fathah sebagai naibul fa'il. Umirna, kami telah diperintah. Umirna, kami telah diperintah. Mana naibul fa'ilnya? Kita katakan naibul fa'ilnya adalah dhamir mutasil yang rofa, yaitu na, na fa'ilin. Nanya itu dhamir mutasil yang rofa. Kedudukannya sebagai naibul fa'il. Us'alu. Us'alu ini fi'il mudhari. Kalau dia menunjukkan dia seorang laki-laki sedang ditanya itu yus'alu. Kalau saya sedang ditanya, itu us'alu. Dan kita lihat, untuk fi'il mudhari, di sini di us'alu, naibul fa'ilnya adalah domirun mustatirun wujuban. Domir mustatir wujuban takdiruhu ana. Kalau dinampakkan itu ana. Dia wajib disembunyikan. Jadi us'alu, mana naibul fa'ilnya adalah domir mustatir, domir yang tersembunyi, tidak nampak dia. Beda dengan umirtu, kelihatan tak fa'ilnya. Umirta, tak fa'ilnya kelihatan. Umirna juga demikian, nanya itu kelihatan. Sedangkan us'alu itu bentuknya bentuk fi'il, murni bentuk fi'il, akan tetapi di sana mengandung domir, sehingga kita katakan domirnya domir mustatir, tersembunyi, wajib disembunyikan. Us'alu, engkau seorang laki-laki sedang ditanya, atau dia seorang perempuan sedang ditanya. Sehingga dalam kata tus'alu, naibul fa'ilnya bisa ada dua kemungkinan. Yang pertama, naibul fa'ilnya domir mustatir wujuban takdirnya anta, kalau dinampakkan itu anta, atau domir mustatir jawazan takdirnya hiya, dia seorang perempuan sedang ditanya. Nus'alu, kami sedang ditanya. Mana naibul fa'ilnya? Naibul fa'ilnya adalah domirun mustatirun wujuban takdiruhu nahnu. Domir mustatir wajib disembunyikan, sedangkan apabila dinampakkan adalah nahnu. Sehingga tidak benar ketika ditanya mana naibul fa'il dari nus'alu, jawabannya nahnu. Kalau nahnu itu domir munfasil yang rofa. Sedangkan dalam kata nus'alu, itu naibul fa'ilnya adalah domir mustatir, bukan domir munfasil, akan tapi domir mustatir. Pendengar radio muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita lanjutkan, ini penting, ketentuan naibul fa'il. Naibul fa'il itu ketentuannya hampir mirip dengan fa'il, cuma yang membedakan nanti masalah fi'ilnya. Fi'ilnya majhul atau maklum. Kita lihat yang pertama. Naibul fa'il harus selalu marfu'. Jadi naibul fa'il harus selalu marfu'. Oleh karena itu dia dimasukkan ke dalam bab marfu'atul asma'. Isim-isim yang marfu'. Yang kedua, naibul fa'il harus selalu didahului oleh fi'il majhul. Inilah yang membedakan dengan fa'il. Kalau fa'il itu harus selalu didahului oleh fi'il maklum. Yang ketiga, naibul fa'il asalnya adalah maf'ul bih. Jadi naibul fa'il itu berasal dari objek. Karena fa'ilnya tidak ada, maksudnya fa'ilnya itu dibuang dari kalimat tersebut, bukan tidak ada pelakunya. Ada pelakunya, akan tetapi tidak dinampakkan dalam kalimat tersebut. Maka ia menggantikan tempatnya fa'il. Jadi maf'ul bih tadi, dia menggantikan tempatnya fa'il sehingga dinamakan na'ibul fa'il, pengganti dari fa'il. Yang keempat, bila na'ibul fa'ilnya muthanna atau jama', ini kaidahnya sama dengan pembahasan fi'il dan fa'il. Bila na'ibul fa'ilnya muthanna atau jama', maka fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad. Kemudian, ketentuan yang kelima. Setiap ada naibul fa'il, maka fa'il mesti dihilangkan. Sehingga tidak mungkin ada naibul fa'il dan ada fa'il. Jadi, kalau ada naibul fa'il, fa'ilnya dibuang. Gak mungkin antara pengganti dan yang diganti itu bergabung. Yang keenam, bila naibul fa'ilnya mu'annas, maka fi'ilnya mesti diberi tanda mu'annas. Untuk ketentuan yang keenam, kita katakan hukumnya dirinci. Bisa hukumnya memberi tanda mu'anas pada fi'ilnya itu wajib maupun boleh. Kapan wajib, kapan boleh, sebagaimana hukum memberikan tanda taknis, tanda mu'anas untuk fi'il dan fa'il. Jadi kemarin sudah dibahas. Oleh karena itu, hendaknya kita mengulang kembali pelajaran kemarin tentang memberikan tanda mu'anas untuk fi'il dan fa'ilnya. Kapan hukumnya wajib, kapan hukumnya boleh. Yang ketujuh, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, ini pembahasan, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, jadi objeknya itu ada dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Jadi kalau ada kalimat aktif, memiliki dua objek, kemudian kita jadikan kalimat pasif, fa'ilnya dihilangkan, maka objek yang pertama itu menjadi naibul fa'il, Sedangkan objek yang kedua tetap sebagai maf'ul bi. Kita lihat contoh-contohnya. Al-amthilatu. Contoh-contoh. Yang pertama, umira al-waladu. Seorang anak laki-laki telah diperintah. Umira al-waladu. Kita lihat umira fi'il majhul. Fi'il majhul, ya, kata yang pasif. Kaidahnya, apabila ada fi'il majhul, pasti ada naibul fa'il. Naibul fa'ilnya adalah ismun marfu'un waqa'a ba'dahu. Isim marfu' yang terletak setelahnya. Yaitu al-waladu. Jadi kalau kita i'rab, umira. Fi'lun madin mabniyun alal fathati. Dia fi'il madi mabni dengan tanda fathah. Al-waladu naibul fa'ili marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dommatu li'annahu mufradun. Jadi al-waladu di sini naibul fa'il, dia i'rabnya marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah karena dia isim mufrad. Kemudian apabila naibul fa'ilnya itu mu'annas, misalnya al-bintu, dan mu'annasnya ini mu'annas hakiki langsung bersambung dengan fi'ilnya, maka wajib memberikan tanda taknis untuk fi'il, sehingga menjadi umirotil bintu. Seorang anak perempuan telah diperintah. Umirotil bintu, atau aslinya umirot al-bintu. Kemudian, ada kaidah bahwasannya, sebagaimana fi'il dan fa'il, yaitu isimnya, fi'ilnya tetap dalam keadaan mufrad, meskipun naibul fa'ilnya itu musanna ataupun jama'. Sehingga apabila dua orang anak laki-laki telah diperintah, tidak benar jika kita mengatakan umiro dengan ro yang panjang, setelahnya ada alif, umiro al-waladani. Ini salah. Yang benar adalah umiro al-waladani. Jadi al-waladani naibul fa'ili marfu'un, dia naibul fa'il marfu', wa alamatu raf'ihi al-alifu. Tanda rafa'nya dengan alif. Kenapa alif? Li'annahu musannan. Karena al-waladani adalah musanna. Apabila dua orang anak perempuan, yaitu mu'annas hakiki al-bintani, maka menjadi umirotil bintani. Diberi tanda taknis pada fi'ilnya. Kemudian, contoh yang fi'il mudhari. Yu'maru al-auladu. Anak-anak laki-laki sedang diperintah. Yu'maru al-auladu. Al-auladu ini naibul fa'il. Yu'maru ini fi'il mudhari majhul. Kalau kita i'rab, yu'maru fi'lun mudhari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Yu'maru adalah fi'il mudhari' marfu', tanda rafa'nya dengan dhammah li'annahu sahihul akhiri. Karena dia fi'il mudhari' sahih akhir. Al-auladu naibul fa'ili marfu'un. Dia naibul fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu li'annahu jam'u taksirin. Tanda rafa'nya dengan dhammah karena al-auladu adalah jamak taksir dari al-waladu. Tu'maru al-banatu. Al-banat bentuk jamak dari al-bintu. Tu'maru al-banatu. Karena al-banat ini mu'annas hakiki langsung bersambung dengan fi'ilnya, maka wajib memberikan tanda mu'annas untuk fi'ilnya. Karena fi'ilnya fi'il mudhari, maka tandanya bukan ta'ut ta'nithi as-sakinatu, akan tetapi yaitu tak yang di depan, di fi'il mudhari. Maka menjadi tu'maru al-banatu. Anak-anak perempuan sedang diperintah. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita lanjutkan contohnya. Di sini contoh untuk kaidah yang ketujuh. Yaitu sebenarnya bahwasanya apabila dalam suatu kalimat ada dua maf'ul bih atau lebih, maka maf'ul bih yang pertama, objek yang pertama itu sebagai naibul fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bih. Contoh di sini, u'tiya al-fakiru thauban. Seorang yang fakir telah diberi pakaian. Aslinya kalimatnya a'ta. Jadi u'tiya itu bentuk majhul dari fi'il madi a'ta. Telah memberi. Misalnya yang memberi adalah Ali. A'ta aliyun al-fakiro thauban. Jadi misalnya kalimat aktifnya a'ta aliyun al-fakiro thauban. Ali telah memberi seorang yang fakir thauban, pakaian. Al-fakiro itu objek pertama, Tauban objek kedua. Apabila kita buang fa'ilnya, yaitu ali kita hilangkan dalam kalimat ini, maka fi'ilnya yang tadinya akto menjadi u'tiya, dia majhul. Kemudian yang tadinya maful bih pertama menjadi na'ibul fa'il, menjadi al-fakiru, sedangkan maful bih keduanya menjadi maful bih, tetap menjadi maful bih, menjadi tetap mansub tauban. Jadi u'tiya al-fakiru tauban. Al-fakiru itu na'ibul fa'il. Duribat alaihim ad-dillatu, ditimpakan kepada mereka ad-dillatu, kehinaan. Jadi duribat alaihim ad-dillatu, diberikan tanda taknis di sini duribat, karena ad-dillatu dia mu'annas, ada tak marbutohnya. Apakah hukumnya wajib? Kita katakan tidak wajib. Hukumnya tidak wajib. Untuk pembahasannya, dilihat tentang hukum fi'il dan fa'il sebelumnya. Contoh berikutnya, yu'to an-najihu hadiyatan. Jadi seorang yang lulus telah sedang diberi hadiah. Yu'to an-najihu hadiyatan. An-najihu ini na'ibul fa'il. Yu'to dia bentuk majhul. Dari yu'ti, hadiyatan maful bihnya. Contoh berikutnya, khuliqal insanu do'ifan. Manusia, jadi semua manusia itu diciptakan do'ifan, dalam keadaan lemah. Khuliqa dia fi'il madi majhul. Na'ibul fa'ilnya adalah al-insanu. Aslinya, khalaqallahul insana do'ifan. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan semua manusia dalam keadaan do'if, keadaan lemah. Apabila lafaz jalala Allah dihilangkan dari kalimat ini, maka menjadi khuliqal insanu, yang tadinya al-insana menjadi insanu do'ifan. Kemudian, kutiba alaikum as-siyamu, diwajibkan atas kalian as-siyamu, berpuasa. Kutiba fi'il madi majhul, na'ibul fa'ilnya adalah as-siyamu. Kemudian, wala tukbalu minha safa'atun, tidak diterima darinya syafaat. Wala tuqbalu minha syafaatun. Na'ibul fa'ilnya mana? Syafaatun. Tuqbalu itu fi'il majhulnya. Pendengar radio Muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan ke soal-soal yang disebutkan kitab Muyassar di sini, terjemahkan ke dalam bahasa Arab. Yang pertama, telah diwajibkan atasmu sholat. Ya, telah diwajibkan atasmu sholat. Bagaimana bahasa Arabnya? Telah diwajibkan, bisa kita menggunakan kata kutiba atau furido. Difardukan. Maka menjadi kutibat alaikum as-sholatu. Kutibat alaikum as-salatu atau furidot alaikum as-salatu. Diberikan tanda taknis karena as-salat dihukumi mu'annas. Kemudian yang kedua, telah diharamkan atasmu bangkai. Haroma, bentuk majhulnya adalah hurima. Ya, fi'ilnya fi'il madi majhul karena telah. Kita gunakan fi'il madi. Maka hurimat alaikum al-maitatu, telah diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai. Kemudian akan dibukakan jendela. Akan dibukakan jendela, iya kan? Akan dibukakan, maka kita gunakan fi'il mudhari. Dibukakan dari fataha, kemudian yaftahu. Bentuk majhul yaftahu adalah yuftahu. Yuftahu al-mindodotu, yaitu jendela. Karena dia mu'annas, maka menjadi tuftahu. Yang keempat, akan ditutup pintu. Akan ditutup pintu. Yaitu, yughlaku al-babu. Yughlaku al-babu, akan ditutup pintu. Mereka laki-laki diperintah. Ya, diperintah, mereka laki-laki diperintah diperintah itu umiro, karena mereka untuk laki-laki menjadi umiru, gitu, panjang. Umiru itu mereka laki-laki diperintah. Saya akan dipukul. Yaitu memukul itu yadribu, kalau dipukul itu yudrobu. Karena saya, maka kita tasrif yudrobu, yudrobani, yudrobuna, nanti ketemu udrobu. Saya akan dipukul. Kemudian yang ketujuh, kami sekalian dilarang. Dilarang itu umiro. Bentuk maklumnya amaro. Kalau kami sekalian dilarang, maka umirna. Umirna. Mereka akan diusir. Ini mereka akan diusir. Atau akan dikeluarkan. Ya, mereka akan diusir atau akan dikeluarkan. Akan, maka kita gunakan fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Kemudian mereka, maka menjadi yukhrajuna. Mereka akan dikeluarkan. Ini soal yang pertama. Kemudian yang kedua, at-tamrin ij'al ma ya'ti na'ibal fa'ili. Jadikan kalimat berikut ini ada na'ibul fa'ilnya, yaitu ini kalimat-kalimat aktif. Kita diminta untuk menjadikan kalimat pasif. Sehingga fa'ilnya nanti dihilangkan. Qatafa Muhammadun az-zahrata, Muhammad telah memetik az-zahrata, bunga. Ini kalimatnya kalimat aktif. Apabila kita mau jadikan kalimat pasif, Muhammadnya dibuang, fa'ilnya dihilangkan, maka menjadi kutifa az-zahratu. Kemudian kita lihat, karena az-zahratu ini mu'annas, ada ta, ya, ada ta marbutohnya, maka menjadi kutifat az-zahratu. Bunga telah dipetik. Amarat Maryamu rajulan, Maryam telah memerintahkan kepada seorang laki-laki. Maryam mananya, Maryam dihilangkan. Kemudian yang tadinya rajulan menjadi rajulun, sehingga menjadi umiro rajulun. Seorang laki-laki telah diperintah. A'ta Aliyun abaka, Ali telah memberi bapakmu. Alinya dihilangkan, maka menjadi u'tiya abuka, bapakmu telah diberi. Yaktulu al-muslimuna al-kafirina, kaum muslimin memerang, telah membunuh orang-orang kafir, maka menjadi yuktalu al-kafiruna, orang-orang kafir telah dibunuh. Yuktalu al-kafiruna. Yadribu aliyun al-hirrata, tadi sudah, maka menjadi tudrobu al-hirratu. Alinya dihilangkan, karena al-hirroh ini yang tadinya maful bih menjadi naibul fa'il, dia mu'annas, maka menjadi tudrobu al-hirratu. Taksiru al-pintu al-ina'a, menjadi tuk yuksaru al-ina'u. Yuksaru al-ina'u, bejana telah dipecahkan. Sa'alaka doifun. Doif, tetangga telah bertanya kepadamu. Sa'alaka doifun. Maka di sini bentuk majhulnya, bahwasanya sa'alaka doifun adalah saya telah ditanya. Yani, sa'alaka doifun. Seorang tetangga telah bertanya kepadamu. Telah bertanya kepadamu. Kita buang doifunnya, maka menjadi bentuk majhulnya, yaitu menjadi su'iltu. Jadi su'iltu, saya telah di tanya. Su'ilta, engkau telah ditanya. Bukan saya telah ditanya, tapi su'ilta, engkau telah ditanya. Sa'alan nabiyu rojulan, Nabi telah bertanya kepada seorang laki-laki. Menjadi su'ila rojulun. Amaroni ustadun, jadi ustad memerintahkan kepada saya. Maka bentuk majhulnya menjadi umirtu, saya telah diperintah. Dorobani rojulun, seorang laki-laki telah memukul saya. Bentuk majhulnya ini agak susah, yaitu menjadi duribtu, saya telah dipukul. Pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah pembahasan tentang marfu'atul asma' yang kedua, yaitu na'ibul fa'il untuk pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kefahaman untuk kita semuanya, kita dimudahkan untuk mengerti apa yang kita pelajari sehingga kita dapat gunakan untuk kepentingan kita apabila kita sudah bisa kita ajarkan kepada saudara-saudara kita. Ya. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Naam Ustaz, jazakumullahu khairan, barakallahu fikum telah hadir kembali setiap pagi bersama kami melalui kajian kitab Muyassar Bahasa Arab, dan pada kesempatan pagi hari ini kita telah membahas mengenai Naibul Fa'il. Semoga kaum muslimin, pendengar radio muslim yang saat ini sedang menyimak dapat faham dengan jelas penjelasan dari Antum di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini tidak ada pertanyaan Ustaz. Kita akan langsung tutup perjumpaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.